Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sesi yang kedua dari pembahasan kita mengkaji Manzuma fi Asmaul Husna karya Syekh Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan beliau, Allahu Rahmanun Rahimun Ghafiru wa Hafizun Hayyun Halimun Nasiru. Baik, telah kita jelaskan tentang nama Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan nama Hafidh dan Al-Hafidh. Berikutnya adalah nama Al-Hayy. Al-Hayyu. Ya. Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Dan ini penamaan Al-Hayyu disebut di dalam Al-Quran di 5 tempat. 3 tempat diantaranya digandengkan dengan nama Al-Qayyum. Digandengkan dengan nama Al-Qayyum. Tempat yang pertama di surah Al-Baqarah, yaitu di ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum. Tidaklah disentuh oleh lupa atau tidur. Ayat yang kedua di awal surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat yang ketiga di surah Taha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Dan tunduklah dengan penuh kehinaan wajah-wajah kepada Allah al hayyul qayyum, dan telah merugi siapa yang membawa suatu kezaliman. Dan tempat yang ketiga di surah Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi 'ibadihi khabira. Tawakkal engkau kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak pernah mati. Bertasbihlah dengan memujinya. Cukuplah Dia yang Maha Tahu terhadap dosa-dosa segenap hamba. Dan tempat yang terakhir di surah Ghafir, wal hayy la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Dialah Allah yang Maha Hidup. Tidak ada ilah kecuali Dia. Berdoalah kalian kepadanya dengan mengikhlaskan agama hanya untuk-Nya. Nah. Jadi pada tiga tempat, nama Al-Hayyu digandengkan dengan nama Al-Qayyum. Iya. Karena itu, insyaAllah ta'ala di sini kita akan mengkaji nama Al-Hayyu. Kemudian kita kedepankan pembahasan nama Al-Qayyum. Walaupun nama Al-Qayyum akan disebutkan nanti oleh Syekh Rahimahullah di bait syair yang ke-6. Tapi kita dahulukan penyebutannya di sini, karena ada munasabah. Kita mulai dari nama Al-Hayyu. Al-Hayyu terdapat di dalamnya sifat Al-Hayah. Sifat al-hayatu. Al-hayatu itu lawan dari kematian. Sebagaimana al-hayyu yang hidup lawan dari yang mati. Nah. Dikatakan oleh At-Tabari rahimahullah, al-hayyu yaitu yang memiliki kehidupan yang abadi, yang terus menerus, kekekalan yang tidak ada awalnya, tidak bisa diukur, dan tidak ada akhir padanya. Iya, karena seluruh selain Allah, apabila dia hidup, maka kehidupannya adalah karena diberi kehidupan oleh Allah. Iya. Baik. Demikian pula dikatakan oleh selainnya dari para pakar bahasa tentang makna al-hayyu ini, bahwa yang maha hidup, terus menerus adanya, selalu ada dan akan tetap ada. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, al-hayyul qayyum, al-hayyu fi nafsihi, yang maha hidup pada dirinya, alladhi la yamutu abadan, yang tidak akan mati selama-lamanya. Al-qayyim li ghairihi, dan yang menghidupkan selainnya. Iya. Menghidupkan selainnya. Jadi itu al-hayyu dari sisi makna. Adapun al-qayyum, nama al-qayyum, nama al-qayyum di dalam Al-Quran pada tiga tempat saja. Dan pada tiga tempat seluruhnya disebutkan bergandengan dengan nama al-hayyu. Disebutkan bergandengan dengan nama al-hayyu. Iya. Al-qayyum dari kata al-qiyam. Dan qiyam itu lawan dari duduk. Lawan dari duduk. Iya. Dan qiyam juga di dalam bahasa kadang bermakna azm, kemauan yang pasti. Kemauan yang pasti. Al-qiyam. Dan kadang al-qiyam secara bahasa juga menunjukkan makna penjagaan dan perbaikan. Iya. Yeah. Karena itu di ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamun terhadap perempuan. Qawwam dari qiyam. Artinya selalu menjaganya, memperbaikinya. Dan kadang al-qiyam juga bermakna berdiri dan tegar. Berdiri dan tegar. Iya. Jadi itu beberapa penggunaan kata al-qiyam dan maknanya secara bahasa. Adapun di penggunaan nama ini al-qayyum di dalam tiga ayat ditafsirkan oleh Abu Ubaidah, al-qaim wa huwa ad-daim alladhi la yazul. Dia adalah yang maha tegak, yang terus-menerus tidak pernah sirna. Iya. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala menyebutkan beberapa bentuk bacaan para qurra terhadap nama al-qayyum. Setelah itu beliau sebutkan bahwa makna yang terkandung di dalam al-qayyum yang disebutkan oleh para ulama itu berdekatan, tidak berbeda jauh. Iya. Kata beliau, kembali kepada makna al-qayyim bihifdhi kulli syai'in wa rizqihi. Al-qayyim itu yang menegakkan dengan cara menjaga segala sesuatu dan memberi rezeki kepadanya. Wa tasrifihi fi ma syaa'a wa ahabba. Kemudian membuatnya, membolak-baliknya, membagaimanakannya, sebagaimana yang dia sukai dan dia cintai. Apakah minta gir atau wa tabdil wa ziyada wa naqas? Apakah dirubah, diganti, ditambah atau dikurangi? Nah, jadi ini qayyum. Dan qayyum ini dari sigha mubalaghah ya, dari qayyum tapi dengan sigha mubalaghah. Dan telah berlalu kita sebutkan bahwa sigha mubalaghah itu menunjukkan makna lebih. Menunjukkan makna lebih. Iya. Kemudian Ibnu Katsir mentarjih, kata beliau, yang paling rajih di dalam penafsiran adalah tafsir Mujahid dan Rabi', Ar-Rabi', bahwa Al-Qayyum itu adalah sifat dari Allah. Iya. Subhanahu wa ta'ala, yang dia menyebutkan bahwa dirinya yang Maha menegakkan segala sesuatu di dalam memberi rezeki kepadanya, di dalam memberi rezeki atau menolak rezeki darinya, mengaturnya dan membagaimanakannya sesuai dengan kemampuannya. Iya. Baik. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan tentang makna al-qayyum, atau di ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau terangkan sekaligus tentang al-hayyu al-qayyum. Ya. Kata beliau al-hayyu al-qayyum, al-hayyu sempurna kehidupannya. Al-qayyum yang tegak dengan dirinya sendiri, dan yang menegakkan penduduk langit dan bumi, dan yang tegak mengatur mereka, rezeki mereka, dan segala keadaan mereka. Kemudian kata Syekh di sini, Al-Hayyu, maka nama Al-Hayyu itu nama Al-Jami' li sifatid dat, nama yang mengumpulkan seluruh sifat Dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dal Qayyum adalah al-jami' li sifatil af'al. Adalah nama yang mengumpulkan seluruh sifat perbuatan. Nama yang mengumpulkan seluruh sifat perbuatan. Iya. Jadi dari sini tampak sekali bagaimana keluasan cakupan dari dua nama ini, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Terkait dengan nama Al-Qayyum, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa nama ini menunjukkan dua perkara di dalam dunianya. Hal yang pertama, menunjukkan kesempurnaan, kecukupan Allah. Karena dia Maha Qayyum, Maha tegak, maha selalu ada, dan seluruh makhluk tegak dengannya. Iya. Maka dia maha kaya, maha cukup, tidak perlu kepada makhluk. Iya. Karena itu makna yang pertama dari Al-Hayy Al-Qayyum, sempurna kecukupannya, tegak dengan dirinya sendiri, tidak perlu kepada makhluknya. Tidak perlu kepada makhluknya. Iya. Dan makna yang kedua dari Al-Qayyum adalah dia sempurna di dalam kekuatan dan pengaturannya terhadap makhluk. Karena seluruh makhluk fakir kepada Allah. Seluruh makhluk semuanya perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dialah yang mengatur segala pada makhluk ini dan yang memberikan kepada mereka apa yang diperlukan. Iya. Jadi kalau kita lihat, kita garis bawahi apa yang disebut oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi, bahwa nama Al-Hayyu adalah nama yang mengumpulkan seluruh sifat dat. Dan nama Al-Qayyum ini mengumpulkan seluruh sifat Al-Fi'il, Al-Afal. Iya. Maka dua nama ini telah mencakup kandungan dari Asma'ul Husna. Perputaran Asma'ul Husna kembali kepadanya. Iya. Ya, sifat dhatiyah misalnya, pendengaran, penglihatan, tangan, ilmu, iya, kemampuan, ini kembali kepada sifat Al-Hayyu. Karena dia maha hidup, iya, tentunya dari kehidupan, dia maha mendengar, maha melihat, dan sempurna di dalam seluruh makna dhatnya, karena dia maha hidup. Demikian pula dari sifat fi'liyahnya, af'alnya. Karena dia maha qayyum, maha tegak, ya, berdiri sendiri, menegakkan yang lainnya, maka dia pula yang maha mencipta, maha memberi rezeki, maha memberi nikmat, menghidupkan, mematikan. Seluruh dari sifat af'al kembali kepada nama al-qayyum. Karena itu sebagian ulama, ada yang menghitung al-hayyu al-qayyum ini dari al-ismul a'zam. Dari nama yang terbesar. Ya, telah kita sebutkan di pertemuan tadi pagi tentang al-ismul a'zam, bahwa yang benarnya lafzul jalalah Allah itulah nama yang teragung. Ya. Tapi ada beberapa pendapat di dalam hal ini, dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa al-hayyul qayyum adalah nama yang teragung. Ya, dilihat dari sisi mana ini. Dan dilihat memang dari sebagian hadis yang disertakan padanya penyebutan Al-Hayyul Qayyum. Iya. Penyebutan Al-Hayyu Al-Qayyum. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, apabila beliau ajarkan di kondisi susah, seorang itu membaca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum, dengan rahmat-Mu lah saya memohon pertolongan. Iya. Baik, jadi ini dua nama dari Asmaul Husna, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Telah kita terangkan dalil-dalilnya dan telah kita terangkan makna dari dua nama tersebut. Ya. Dan di antara yang terpenting terkait dengan kandungan dari dua nama ini adalah pengaruh-pengaruh keimanan yang kita petik dari dua nama ini. Dari nama Al-Hayyu, kita memetik darinya, dari keimanan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu disifatkan dengan sifat kehidupan yang abadi. Iya. Tidak akan mati, tidak akan sirna selama-lamanya. Berbeda dengan makhluk. Ya, seluruh makhluk, siapa saja yang ada di atas muka bumi, Allah telah tegaskan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang berada di atas bumi akan sirna, dan yang tersisa adalah wajah Rabb-mu yang maha memiliki keagungan dan pemuliaan. Iya. Maka terdapat penetapan sifat kehidupan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang maha sempurna, kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Iya. Karena itu perhatikan bagaimana dari kehidupan Allah. Di dalam Al-Quran misalnya disebutkan inna allaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah yang menahan langit dan bumi sehingga tidak sirna. Apabila keduanya sirna, apakah ada seseorang selain Allah yang mampu menahannya. Sungguhnya dialah Allah yang maha pengampun, yang maha, dialah Allah yang maha penyantun lagi maha pengampun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu ay yanam. Sungguhnya Allah itu tidaklah tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. Yarfa'ul qist wa yakhfaduhu, mengangkat, dia mengangkat keadilan dan apa namanya menurunkannya. Yurfa'u ilaihi amalun nahari bil lail wa amalul laili bin nahar, diangkat kepadanya amalan siang di waktu malam dan amalan malam di waktu siang. Dan ini semuanya dari penjelasan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menahan langit dan bumi sehingga tidak jatuh, tidak tidur dan tidak layak untuknya untuk tidur. Iya. Dan dari keimanan kepada nama ini, segala bentuk kehidupan di tengah makhluk, maka kehidupan itu bersumber dari Allah. Iya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah hidup, dialah yang hidup. Siapa yang dicabut darinya kehidupan, dialah yang meninggal. Dan pada hari kiamat, dijadikan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Allah berfirman, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Selain disebut kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Iya. Kemudian dari keimanan terhadap nama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkannya di dalam sejumlah doa. Ya. Ada doa tadi dibaca ketika ada hal yang berat menimpanya. Ada dibaca di dikir pagi dan sore, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya. Dan juga dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa agar supaya seorang hamba dijaga di atas hidayah, tidak disesatkan. Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udhu bi izzatika, la ilaha illa anta, anta dhillani. Anta al-hayyu alladhi la yamut, wal jinnu wal ins yamutun. Dan ini doa yang agung, ya. Ya, doa yang agung pernah kita jelaskan dalam beberapa ceramah khusus. Iya. Terdapat di dalamnya tawassul dengan asmaul husna dan dengan amalan salih. Ya Allah, kepadamu lah saya berislam, karenamu lah saya beriman, terhadapmu saya bertawakal, kepadamu saya berinabah, dan karenamu saya berkhusumah. Ya Allah, saya berlindung dengan keagunganmu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Saya berlindung, jangan sampai engkau menyesatkanku. Engkau adalah yang maha hidup, al-hayyu, yang tidak pernah mati. Adapun jin dan manusia, mereka akan mati. Nah. Baik. Kemudian dari nama Al-Qayyum, dari nama Al-Qayyum, baik, kemudian kita berpindah kepada nama Al-Qayyum. Ya, dari pengaruh keimanan atau dari mana-mana keimanan dan ibadah dari nama ini Al-Qayyum, ya, kita menetapkan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tegak dengan dirinya sendiri, kekal di dalam hal tersebut, tidak perlu kepada siapapun. Dialah yang memberi makan, tidak diberi makan. Dia memberi rezeki, tidak ada yang memberi rezeki untuknya. Iya. Maka tegaknya Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri, dengan zat-Nya sendiri. Dan ini tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk tidak mungkin dia ada kecuali karena Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya dan menegakkannya. Iya. Dan dari konsekuensi keimanan belakang nama ini, seorang hamba mengetahui bahwa Allah lah yang mengatur segala perkara makhluk di langit dan di bumi, yang memberikan segala urusan dan keperluannya. Ya. Mereka semuanya fakir, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan dari kesempurnaan kehidupan dan ketegakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, tidak pula mengantuk, tidak pula lupa. Iya. Dan ini dari kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala digandengkan pada tiga ayat nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum, maka ini mengharuskan sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya. Iya. Yang menunjukkan kekekalan dan keterusan, menafikan segala bentuk kekurangan dan hal yang tercela. Karena itu disebut ayat Kursi sebagai a'zamu ayah, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Iya. Karena terdapat di dalamnya dari kandungan Asmaul Husna yang sangat agung. Selain daripada nama Allah, ada juga nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Iya. Dan telah kita bacakan hadith ya tentang apa namanya, orang yang berdoa itu dia berkata, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta Al-Mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Iya. Jadi kalau seorang berdoa, dianjurkan dia memulai dengan doa itu dulu, kemudian dia memohon permintaannya. Dia memohon permintaannya. Maka ini adalah hal yang dengannya lebih memudahkannya untuk dikabulkan. Iya. Baik. Demikian pula di riwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh sebagian ulama hadits Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi thalathan ghufirat dhunubuhu wa in kana farran min az-zahf." Siapa yang berkata astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi, dia baca tiga kali, apa artinya astaghfirullah, saya beristighfar kepada Allah yang tidak ada ilah kecuali dia, al-hayyul qayyum, yang maha hidup lagi maha qayyum, dan saya bertobat kepadanya. Siapa yang membacanya tiga kali, maka akan diampuni dosa-dosanya. Walaupun dia lari dari medan tempur. Orang lari dari peperangan itu dosa besar. Iya. Itu dosa besar. Tapi kalau dia telah beristighfar, membacanya tiga kali, maka diampuni dosanya. Dan ini diambil pendalilan oleh sebagian ulama bahwa sebagian dosa besar kadang terhapus dengan sebagian amalan salih. Walaupun ukuran umumnya bahwa dosa besar itu mesti ada tobat di belakangnya. Harus disertai dengan tobat. Iya. Maka ini dua nama yang agung menunjukkan bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala, keagungannya di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama Al-Hayyu ini mencakup kandungan dari sifat Dzat, dan nama Al-Qayyum mencakup kandungan dari sifat apa? Al-Af'al. Iya. Dan merenungi dua nama ini, itu akan terasa sangat dahsyat sekali ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, وعنت الوجوه للحي القيوم. Dan tunduklah wajah pada hari kiamat dengan penuh kehinaan kepada Allah Al-Hayyul Qayyum, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum. Wa qad khaba man hamala dhulma, dan telah merugi siapa yang menyandang sebuah kezaliman. Baik, ini beberapa keterangan terkait dengan nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Kita pindah ke nama yang lainnya. Kata penulis rahimahullah, Halimun. Ini nama berikutnya, nama Al-Halim. Iya. Nama Al-Halim disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Disebut dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah sungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang ada di dalam diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Ghafur, lagi Maha Halim. Iya. Halim saya lihat di terjemahan Ma'an Al-Quran, bahasa Indonesia, diartikan penyantun. Iya. Dan ini mana penerjemahan kayaknya kurang detail. Sebab kata Al-Halim itu, Al-Halim dalam bahasa Arab, dari masdar Al-Hilm, itu bermakna Al-Ana wal-Aql. Al-Ana, dia tidak tergesa-gesa dan penuh akal, penuh pertimbangan. Iya. Dikatakan al-hilmu naqidus safah. Al-hilmu lawan dari as-safah. Safah itu sembarangan. Iya. Main asal apa namanya? Asal pukul saja, asal bergerak saja itu as-safah. Adapun Al-Halim tidak tergesa-gesa. Iya. Kata Ragib Al-Asbahani, Al-Halim secara bahasa itu dia ukur dirinya. Dia mampu kuasai diri dan tabiatnya dari golakan kemarahan atau yang semisal dengannya. Nah, baik. Kata Ibnu Jarir rahimahullah, itu penafsiran dari sisi apa? Bahasa ya. Ya, dan sudah kita terangkan kemarin di kaidah bahwa ketika seorang melihat dari Asmaul Husna, itu ada tiga sudut diperhatikan. Pertama, kadang dilihat nama tersebut pada nama itu sendiri tanpa disandarkan. Maksudnya dilihat dari sisi hakikatnya secara bahasanya bagaimana. Kalau dia disandarkan kepada Allah, maka nama ini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Kalau disandarkan kepada makhluk, maka dia sesuai dengan apa? Kekurangan makhluk tersebut. Jelas ya? Baik. Ibnu Jarir rahimahullah menafsirkan makna Al-Halim. Kata beliau, innahu du'anah la yu'ajjilu ala ibadihi bi'uqubatihim ala dunubihim. Al-Halim, itu artinya dia maha memiliki sifat tenang, tidak tergesa-gesa. Tidak mempercepat hukuman kepada hamba karena dosa-dosa mereka. Iya. Di tempat yang lain, Ibnu Jarir katakan bahwa Halim terhadap orang yang berbuat kesyirikan, orang yang kafir dari makhluknya. Iya. Ditinggalkan tidak langsung disiksa. Tidak langsung disiksa. Nah. Dan kata Al-Khattabi, Al-Halim itu artinya yang memiliki kelapangan dan ketenangan, tidak tergesa-gesa yang tidak dibuat bergejolak oleh marah, tidak pula dibuat berubah oleh kejahilan orang yang berbuat jahil atau kemaksiatan orang yang berbuat maksiat. Iya. Maka ini yang disebut dengan Al-Halim. Dalam penafsiran siapa? Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Iya. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebut nama Al-Halim, Halimun Ghafur. Iya. Kata Ibnu Katsir, Allah melihat hamba-hambanya dan mereka kafir terhadapnya, bermaksiat kepadanya. Bersamaan dengan itu Allah Halim kepada mereka. Diakhirkan dari siksaannya, dibiarkan dan diberi waktu dan tidak disegerakan. Iya. Ghafur, jadi Halim, ada yang dibiarkan, ditunggu, diberi waktu. Ghafur, dan ada yang ditutupi, diampuni. Iya. Diampuni. Maka makna global dari Al-Halim disimpulkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Nunia beliau, wa huwa al-halim fala yu'ajilu 'abdahu bi'uqubatin liyatuba min isyani. Dialah Allah yang Maha Halim, dia tidak mempersegera siksaan kepada hambanya supaya dia bertobat dari maksiat. Iya. Supaya dia bertobat dari maksiat. Dan kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, Al-Halim adalah yang memperputarkan nikmat-nikmat yang zahir dan batin kepada makhluknya. Mencurahkan kepada makhluk segala nikmat zahir maupun batin. Padahal mereka banyak bermaksiat. Banyak ketergelincirannya. Maka Allah Halim terhadap mereka. Tidak dibalas orang yang bermaksiat itu dengan kemaksiatannya. Supaya mereka bertobat. Dan diberi waktu supaya mereka bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini dari nama yang menunjukkan keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kedermawanannya dan kebaikannya. Iya. Dia jalla jalaluh adalah Maha Halim. Nah, kita perhatikan ya penggunaannya di sebagian ayat. Nama Halim ini. Ayat yang saya bacakan tadi, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru. Ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri-diri kalian. Maka hati-hati kalian. Kalau ada yang memendam sesuatu tidak baik di dalam dirinya, Allah Maha mengetahuinya. Dan Allah ingatkan, wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun lagi Maha halim. Mungkin kamu sekarang memendam sesuatu yang tidak baik. Iya. Mungkin tidak disegerakan siksaan karena Allah subhanahu wa ta'ala Maha Halim. Dan dibukakan untukmu pintu taubat. Dibukakan untukmu pintu taubat. Demikian pula ayat. Inna Allah yumsikus samawati wal ardu an tazula. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah menahan langit dan bumi. Tidak sirna. Ya harusnya dosa makhluk ini. Dari kesyirikan yang mereka kerjakan. Itu membuat hal yang dahsyat pada langit, bumi, pegunungan. Karena itu di ayat yang lain. Dikatakan. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّ. Mereka berkata, Allah Ar-Rahman memiliki anak. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat mungkar. Hampir saja langit itu meleleh karenanya. Dan hampir bumi terbelah. Hampir gunung runtuh karena ucapan tersebut. Iya. Sekarang langit dan bumi ditahan oleh Allah. Tidak sirna. Kalau Allah membiarkannya, adakah yang mampu untuk menahannya? Kemudian Allah sebut dua namanya. Innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah Maha Halim. Ya, tidak disegerakan kepada kalian siksaan. Bukan Allah tidak mampu menyiksa. Tapi dari rahmat dan kebaikannya dan dari sifatnya yang agung, memiliki hilm, tidak disegerakan siksaan supaya kalian bertobat kembali kepadanya. Ghafura, dan dialah Allah yang Maha Pengampun. Iya. Maka perhatikan ya, dari kandungan nama, kalau dipahami dengan benar, maka akan baik juga seseorang itu di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, dari pengaruh keimanan terkait dengan nama Al-Halim ini, pertama, kita tetapkan sifat Al-Hilm bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah memberikan kelapangan kepada orang-orang yang bermaksiat, ya, tidak mensegerakan siksaan supaya mereka kembali bertobat kepadanya. Ya. Dan menunjukkan hal yang lainnya bahwa tobat itu adalah hal yang dicintai oleh Allah. Ya, dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan dari kandungan nama ini tampak bahwa hilim Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tergesa-gesa di dalam menyiksa hamba itu adalah sifat kesempurnaannya. Iya, bukan karena tidak mampu menyiksa mereka, tapi itu adalah dari maafnya, dari kelapangan yang diberikan. Padahal dia mampu untuk melakukan apa yang dia inginkan dan tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Iya. Karena itu di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwa wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Innahu kana 'aliman qadira." Tidakkah mereka melihat berjalan di atas muka bumi lalu melihat bagaimana akibat orang sebelum mereka, kaum yang telah dibinasakan sebelumnya. Mereka lebih dahsyat kekuatannya dan tidak ada yang mampu di langit maupun di bumi menahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tapi seluruh hal tersebut iya, tidak disegerakan kepada hamba karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Halim. Dan ini dari pengaruh dari kandungan nama yang agung ini. Iya. Dan tampak dari beberapa nas yang saya sebutkan tadi dan keterangan yang saya jelaskan tadi bahwa hilm Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Iya. Bagaimana kesabarannya terhadap makhluk dan kesabaran itu masuk di dalam hilmnya. Karena itu di dalam hadits diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Laisa ahadun au laisa syai'un," tidak ada seorang pun atau sesuatu, "asbaru 'alal adza sami'ahu min Allah," yang lebih bersabar terhadap gangguan yang dia dengar melebihi Allah. "Innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yuwafihim wa yarzuquhum." Sungguhnya mereka berkata Allah memiliki anak, tapi Allah tetap memberikan afiat kepada mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Iya, dan ini dari pengaruh nama Al-Halim. Ya, betapa luasnya hilim Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang berdosa, bermaksiat, melakukan berbagai kezaliman. Andai kata setiap orang yang berdosa, berbuat zalim, langsung disiksa terhadap dosanya, tidak ada yang tersisa di atas muka bumi. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, "Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah." Rabbmu adalah yang Maha Pengampun, memiliki rahmat. "Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adzab." Andai kata mereka disiksa karena setiap pekerjaannya, maka akan disegerakan siksaan untuk mereka. "Bal lahum mau'idun lam yajidu min dunihi mau'ila." Bahkan disiapkan untuk mereka janji kapan akan dihisab dari perbuatan mereka tersebut. Iya. Baik. Dan perhatikan ya di dalam Al-Quran. Bagaimana Fir'aun dengan kesewenang-wenangannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepadanya seorang Rasul didakwai. Iya. Utus kepadanya Nabi Musa, juga Nabi Harun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Ya. Nanya kalian berdua mengatakan kepadanya ucapan yang lembut, barangkali dia bisa mengingat atau bisa takut. Ya. Dan barangkali dia bisa mengingat dan bisa takut. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, diterangkan di dalam Al-Quran, jeleknya kesyirikan mereka. Ya. Dari segala sudut diterangkan. Bagaimana? Dangkalnya pemikiran mereka, rusaknya perbuatan yang mereka kerjakan. Dengan ya, nasihat yang paling indah. Ya, bahasa yang paling lembut. Dan ini semuanya dari hilim Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemuliaan dan kemurahannya kepada hamba-hambanya. Nah. Baik. Nama al-hilm di sebagian tempat disebutkan bahwa nama ini dalam Al-Quran disebutkan 11 tempat ya. Pada sebagian tempat digandengkan dengan nama Ghafur. Ya. Hilm Ghafur. Tidak mempersegera siksaan dan Allah mengampuni. Di sebagian tempat digandengkan dengan nama Ghani. Ya. Dengan nama Ghani. Wallahu Ghaniyun Halim. Allah Maha Kaya lagi Maha Halim. Ya. Ini di sela-sela penyebutan sedekah. Harusnya mereka yang menahan sedekah ini tahu bahwa Allah itu Maha Kaya, tidak perlu kepada sedekah mereka. Tapi mereka karena kekikiran mereka dan pelanggaran, tidak dibuat mereka bersegera atau tidak dibuat langsung turun siksaan karena Allah Subhanahu wa taala Maha Halim. Ya. Dan di sebagian tempat digandengkan dengan nama Alim. Dengan nama Alim. Iya. Seperti di ayat wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Halim. Lagi Maha Halim. Maka ini menunjukkan bahwa hilm Allah Subhanahu wa taala itu meliputi, dibangun di atas pengetahuannya dan cakupannya kepada seluruh amalan hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak perlu kepada mereka. Iya. Maksiat yang mereka kerjakan itu tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketaatan yang mereka kerjakan tidak memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sebagian ayat Halim digandengkan dengan nama Asy-Syakur. Wallahu syakurun Halim. Dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha Halim. Ya. Jadi disebutkan kesyukuran. Apa yang dikerjakan walaupun sedikit, Allah syukuri hal tersebut. Ya. Dan mereka di dalam perbuatannya, walaupun sedikit, padahal mereka mampu untuk banyak, Allah Subhanahu wa taala Maha Halim. Diberikan waktu untuk mereka. Diberikan kesempatan supaya mereka bisa lebih baik di masa mendatang. Ya, betapa agung dari hilm Allah Subhanahu wa taala, dari keluasan kelapangannya serta rahmatnya untuk hamba, tidak segera mereka disiksa akan perbuatan dan dosa yang mereka kerjakan. Wallahul musta'an. Baik, selesai pembahasan tentang nama Al-Halim. Kemudian berikutnya bait syair yang kedua. Kata nama Nasiru ini akan datang nanti ya. Bait syair yang kedua kata penulis rahimahullah, wa khaliqun wa bari'un muhaiminu thumma latifun muhsin wa mu'minu. Iya. Ini beberapa nama ya. Beberapa nama. Terkandung di dalam bait syair yang kedua ini. Nama Al-Khaliq, nama Al-Bari, nama Al-Muhaimin, nama Al-Latif, nama Al-Muhsin dan nama Al-Mu'min. Iya, enam nama. Baik. Syekh rahimahullahu taala di dalam syarahnya beliau memulai dengan nama Al-Khaliq. Iya, di dalam Al-Qur'an disebut nama Al-Khaliq. Dan disebut juga nama Al-Khallaq. disebut nama Al-Khaliq dan disebut pula nama apa? Al-Khallaq. Iya. Jadi itu dua nama. Baik. Adapun nama Al-Khaliq disebutkan di 11 tempat dalam Al-Quran. Dalam bentuk mufrad maupun bentuk jamak. Dan nama Al-Khallaq disebutkan dua kali. Nama Al-Khallaq. Satu di surah Al-Hijr, Inna Rabbaka Huwal Khallaqul Alim. Sungguhnya Rabbmu dialah yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Dan tempat yang kedua di surah Yasin, Bala wa huwal khallaqul alim. Bahkan dialah Allah yang maha khallaq lagi maha mengetahui. Nah, di penggunaan secara bahasa Arab, Al-Khaliq dan Al-Khallaq itu asal katanya dari kata Al-Khalq. Dan Al-Khalq dalam penggunaan orang Arab itu punya dua makna. Iya. Digunakan untuk dua makna. Makna yang pertama adalah mengadakan sesuatu, iya, tanpa ada contoh sebelumnya. Diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Yang kedua, digunakan kata Al-Khalq bermakna penakdiran, pengkadaran. Ya, jadi kalau ditakdirkan, dikadarkan, maka itu juga masuk ke dalam makna Al-Khaliq. Iya. Baik. Dan demikian pula dalam penggunaan ayat-ayat Al-Quran. Dari apa yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, penggunaannya tidak keluar dari makna tersebut. Ya, jadi penggunaan yang pertama adalah pengadaan sesuatu, penciptaan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, misalnya contoh penggunaannya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun." Surah Yasin. Tidakkah mereka melihat bahwa kami khalaqana lahum, menciptakan untuk mereka, maksudnya menciptakan, ya, mengadakan, tidak ada contoh sebelumnya. Iya. Dari apa yang dibuat oleh tangan-tangan mereka, hewan-hewan ternak, sehingga mereka pun memilikinya. Demikian pula ketika disebutkan penciptaan manusia di dalam perut ibunya, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Allah mencipta kalian dalam perut ibu-ibu kalian, penciptaan setelah penciptaan pada tiga kegelapan. Ya, maksudnya kalian dicipta dalam bentuk setetes air, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Ya, dan ini diadakan, tidak ada sebelumnya. Tidak ada sebelumnya. Baik, demikian pula pada ayat yang dijelaskan tentang takdir. Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Iya. Allah menciptakan segala sesuatu lalu ditakdirkan dengan sebenar-benar penakdiran. Maka di sini khalaqa dah cocok bermakna takdir, dah cocok di mana kedua. Dia cocoknya di mana pertama. Diadakan oleh Allah, tidak ada contoh sebelumnya, lalu Allah takdirkan dengan sebenar-benar penakdiran. Mana yang kedua adalah mana penakdiran. Iya. Penakdiran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa takhluquna ifka. Kalian ini, ya, mencipta kedustaan. Apa artinya dia cipta kedustaan? Maksudnya dia buat kedustaan itu, dia siapkan. Dia kadarkan sehingga terjadilah apa namanya kedustaan tersebut. Iya. Baik. Jadi ini dua makna ya. Dua makna yang terkandung di dalam makna khalaqa. Ya, dari sifat al-khalq. Ini semuanya ada di dalam penggunaan ayat-ayat. Iya. Baik. Di dalam ucapan para ulama menafsirkan sejumlah ayat dalam hal ini kembali kepada dua makna itu tadi. Iya. Nah, misalnya firman Allah kata barakallahu ahsanul khaliqin, kata Mujahid, yaitu Allah membuat. Ya, dan mereka membuat dan Allah juga membuat, tapi dialah Allah sebaik-baik yang membuat. Nah, dan kata Al-Khattabi, al-khaliq itu al-mubdi lil khalq, yang mengadakan untuk makhluk, mukhtari, menciptakan untuk mereka tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, dan beliau sebutkan juga mana apa namanya? Mana dari penciptaan di situ. Mana dari at-taqdir, penakdiran? Ya, yang telah kita sebutkan dari mana yang kedua. Nah. Kemudian dari nama ini Al-Khaliq, iya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya sebagai Ahsanul Khaliqin, sebaik-baik yang mencipta, sebaik-baik Khaliq yang mengenakan dan menakdirkan. Iya. Maka seluruh yang diadakan itulah yang terbaik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dia bersendirian dalam hal itu. Hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta selain daripada Allah? Apakah ada khaliq selain daripada Allah? Iya. Allah Subhanahu wa taala menantang, "Hada khalqullah. Faruni madza khalaqal ladzina min duni." Inilah khalqullah, ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah kepadaku apa yang dicipta oleh kalian, oleh mereka yang disembah oleh kalian selain daripada Allah itu. Ya, balil dhalimuna fi dhalalin mubin. Bahkan orang yang zalim, mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladina tad'una min dunillah, la yakhluqu dhubaban, walau ijtama'u lah. Wahai sekalian manusia, dibuat untuk kalian sebuah perumpamaan. Dengarkan perumpamaan itu. Sungguhnya orang-orang yang kalian ibadahi, selain daripada Allah, mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat. Walaupun mereka bersatu padu untuk menciptakannya. Iya, perhatikan ya. Bagaimana dari kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaslubuhum adzubabu syai'an la yastankiduhu minhu dha'fa at-talibu wal matlub. Iya. Kemudian disebut di ayat setelahnya, ma qadarullaha haqqo qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Innallaha laqawiyyun aziz. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa ciptaannya tidak ada yang sia-sia. Tidak dicipta main-main. وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Iya. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi itu main-main. لَوْ أَرَدَنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ. Kalau kami ingin mengadakan suatu yang sia-sia, kami akan adakan dari sisi kami. Iya. Sungguh kami sangat mampu melakukannya. Nah, apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kami mencipta kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Fata'alallahul malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Perhatikan ya ayat ini. Maka maha tinggi Allah yang maha berkuasa lagi maha haq. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali dia, rabbul arshil azim. Maka seorang hamba yang mengetahui dialah Allah yang mencipta. Tidak menciptakan makhluk sia-sia, ya. Maka harusnya mereka tahu bahwa penciptaan itu dicipta supaya mereka mengenal Allah Tatkala mereka tahu bahwa Allah yang bersendirian dalam mencipta, dia pula yang bersendirian di dalam hal diibadahi. Itulah firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Karena itu dari kaum musyrikin, iya. Kadang mereka mengakui Allah yang menciptakan langit, bumi, menghidupkan, mematikan. Tapi mereka berbuat kesyirikan. Ada sudut keimanan pada rububiyah, tapi kesyirikan di dalam uluhiyahnya. Iya, dan itulah makna yang diinginkan dalam ayat di surah Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka, tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Kata Ibnu Abbas, keimanan mereka, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung, mereka menjawab Allah. Tapi bersamaan dengan itu, mereka berbuat kesyirikan dalam ibadah. Iya. Mereka berbuat kesyirikan di dalam ibadah. Nah. Baik. Kemudian di sini, Syekh Rahimahullah setelah menyebutkan nama Al-Khaliq, beliau masuk menyebutkan nama apa? Al-Bari. Iya. Wa khaliqun wa bari'un. Ini nama Al-Bari. Jadi sudah dua nama ya. Al-Khaliq, Al-Bari. Iya. Dan kalau kita baca di surah Al-Hasyr disebut bergandengan tiga. Huwallahu Al-Khaliqu Al-Bari'u apa setelahnya? Al-Musawwiru. Jadi Al-Musawwiru tiga. Karena itu nama Al-Musawwir enggak disebut di sini oleh penulis. Ya, akan datang nanti penyebutannya, tapi kita segerakan di sini. Karena ini punya keterkaitan. Ya, punya keterkaitan. Baik, kita mulai dari Al-Bari. Dari Al-Bari. Nah. Jadi Al-Bari di dalam penggunaan secara bahasa Arab. Secara bahasa kalau dikatakan Al-Bari. Dikatakan oleh Ibnul Arabi, bara'a idza takhallasa. Bara'a kalau dia sudah selesai. Ya, bara'a idza tanazzaha wa taba'at. Bara'a itu artinya dia sudah bersih, sudah jauh, maksudnya sudah beres. Ya. Dibersihkan, dijauhkan. Bara'a idza a'dara wa andara. Bara'a itu apabila dia sudah memberi udur dan sudah memberi peringatan. Nah. Jadi kalau dikatakan asbaha bari'an min maradhi, kebari'an, orang ini bari'an dari sakitnya, artinya dia sudah lepas dari penyakit tersebut. Sudah terpisah. Nah itu dikatakan bara', dia berpisah. Iya. Jelas ya, itu dari kata bara'ah. Iya. Kata bara'ah. Tapi ada juga yang mengatakan diambil dari kata bari, pakai ya, tanpa hamzah. Ya, dan ini bari bermakna tanah. Iya. Karena itu dikatakan manusia bariyah. Manusia adalah apa? Bariyah. Itu disebut dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik bariyah. Iya. Nama Al-Bari ini ya, disebutkan tiga kali dalam Al-Quran. Tempat yang pertama di surah Al-Baqarah. Di satu ayat disebutkan dua kali. Fatubu ila bari'ikum. Faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum. Dua kali disebut. Iya. Dan tempat yang kedua di ayat di surah Al-Hasyr yang saya bacakan tadi. Wallahu al-khaliqul bari'. Iya. Baik. Sudah kita terangkan maknanya secara bahasa ya. Kata para ulama di tafsir, kata Ibnu Jarir rahimahullah, al-bari alladhi bara'al khalq fa'aujadahum biqudratihi. Bara'al khalq, iya, yang telah menyelesaikan makhluk itu lalu diadakan dengan kudrahnya, dikeluarkan makhluk itu, diadakan dengan kudrahnya. Iya. Dan kata Az-Zujjaj, al-bari artinya idza fatarahum, apabila mereka sudah dicipta. Nah, dan mereka sebutkan bahwa al-buru itu walaupun bermakna penciptaan, tapi dia penciptaan di atas suatu sifat. Di atas suatu sifat. Iya. Jadi al-khalq tadi penciptaan tanpa ada contoh sebelumnya, sudah di-khalq. Sudah tercipta. Iya. Ketika dia keluar sudah jadi, itu dikatakan mabru, sudah terjadi, sudah, itu kata al-buru. Asal mana bari. Jelas ya? Dan setiap yang sudah bari, yang sudah keluar, itu belum, dia pasti tercipta. Tapi tidak dikatakan lagi sebagai khalq. Iya. Nah, ini perbedaannya. Ini perbedaannya. Karena itu kata Ibnu Katsir, al-khalqu huwa takdir. Al-khalq itu penakdirannya. Al-buru itu tanfid. Dia adalah al-fari, yaitu tanfid, pelaksanaannya. Ya. Memunculkannya dari apa yang telah ditakdirkan, apa yang telah ditetapkan, dimunculkan kepada alam wujud. Jelas ya? Al-buru. Ya. Demikian. Jadi ini perbedaannya. Ini perbedaannya. Antara al-khaliq dan al-buru. Antara nama al-khaliq dan al-bari. Kalau bahasa Indonesia, semuanya diartikan yang mencipta, yang mengadakan. Iya, yang mengadakan. Kalau bahasa Indonesia. Tapi perbedaannya, kalau al-khaliq terkandung dua makna itu tadi. Dari diadakan tidak ada contoh sebelumnya, ditakdirkan. Kadang sudah ditetapkan, ditakdirkan. Tapi belum terlaksana apa namanya penciptaannya. Ya. Karena itu di ayat, perhatikan ayatnya ya, contoh penggunaan. Di surah Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha." Tidak ada musibah yang menimpa di bumi, tidak pula menimpa kalian kecuali musibah itu sudah tercatat di dalam kitab sebelum kami bara. Musibah itu. Sebelum musibahnya dimunculkan. Tapi takdir sudah ada. Ditakdirkan. Jelas ya? Jadi al-buru. Ya. Itu setelah ditakdirkannya. Baru terlaksana. Terlaksana. Iya. Dan sinilah rahasianya kenapa disebutkan tiga nama sekaligus. Sebab ini berurutan. Al-khaliq, al-bari, apa? Al-musawwir. Iya. Allah yang menciptakan. Al-Bari yang mengadakannya, telah dicipta, diadakan, dikeluarkan. Al-Musawwir, inilah diperbaiki, diperindah, disempurnakan. Semua yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Baik. Jadi ini kaitan tiga nama. Kenapa tadi saya sebut bahwa setelah nama Al-Bari kita akan bahas nama Al-Musawwir. Sebab punya keterkaitan. Punya keterkaitan. Baik. Nah. Jadi sekali lagi saya berikan kesimpulan sederhana ya. Al-Khaliq, Al-Bari, apa? Al-Musawwir. Jadi Al-Khaliq itu penakdiran. Makhluk ini akan ada. Al-Bari diadakan dari tidak ada menjadi ada. Dan al-musawwir Setelah dia ada, dirupa oleh Allah sesuai dengan apa? Kehendaknya. Dibentuk oleh Allah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Iya. Baik. Maka saya simpulkan di sini. Kita masih di pembahasan Al-Bari. Jadi dari definisi-definisi yang disebut oleh para ulama secara bahasa dan ahli tafsir, ya, Al-Bari kalau disebut tersendiri, dia kadang bermakna yang mengadakan, yang menciptakan. Iya. Al-Bari juga bisa bermakna yang memisahkan sebagian yang dicipta dari sebagian yang lain, dibedakan. Iya. Kemudian Al-Bari juga bisa bermakna manusia yang dicipta dari tanah. Dari kata Al-Bari. Nah. Dan itu tiga makna yang masyhur ya. Dan Zamakhsyari menyebut makna yang lain. Bahwa bari'an minat tafawud. Ya. Al-Bari maksudnya dicipta makhluk itu dengan penciptaan yang serupa. Penciptaan yang serupa. Bersih sama sekali dari perselisihan. Apa namanya. Aib dan cacat. Mirip antara mereka. Baik. Kemudian nama berikutnya. Nama apa? Al-Musawwir. Nama Al-Musawwir. Ya, Al-Musawwir dari kata As-Suwar. Ya. Al-Musawwir dari Taswir ya. Kalau masdarnya dari Suwar. Yang bermakna kecondongan. Bermakna kecondongan. Seperti dalam penggunaan ayat fasurtunna fasurhunna ilaik, maka buatlah burung-burung itu condong kepadamu. Iya. Nah. Dan nama al-musawwirin dalam Al-Qur'an cuma disebut apa? Satu kali saja. Dalam bentuk nama cuma disebut satu kali. Yang lainnya disebut dalam bentuk kata kerja. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang mentaswir kalian di dalam rahim sesuai dengan kehendaknya. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati usjudu li Adam. Sungguh kami telah mencipta kalian, kemudian kami mentaswir kalian. Iya. Kemudian kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Ya, dan juga ayat di surah At-Taghabun, wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan dialah Allah yang mentaswir kalian dan memperbaiki surah-surah kalian. Nah. Baik. Jadi, sawwarahu artinya itu dicondongkan, dirupa, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sesuai dengan bentuk yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Itu makna dari at-taswir. Nah. Dan di penafsiran ayat fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Pada surah apa saja yang Allah kehendaki kalian ditarkib. Maksudnya kalian diadakan, ditanfid dalam bentuk apa saja, di atas sifat apa saja Allah Subhanahu wa taala inginkan. Iya. Karena itu kata Al-Khattabi, Al-Musawwir artinya dialah yang mengadakan makhluk di atas bentuk-bentuk yang beraneka ragam supaya mereka saling mengenal. Ya, supaya mereka saling mengenal. Kalau begitu makna al-musawwir, ya, ini dari keterangan telah berlalu, terkandung padanya dua makna. Makna yang pertama, ya, dicondongkan makhluk itu diserupakan kepada bentuk-bentuk yang mencocoki penakdiran dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari kata as-suwar yang bermakna condong. Ya, dan penafsiran yang kedua ditaswir yaitu dirupa dia di atas bentuk yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Ya. Dari sisi panjang maupun pendek, ya. Dari sisi apa namanya? Indah maupun jeleknya, dari sisi dia laki-laki maupun perempuan, dibuat dalam bentuk yang beraneka ragam. Ini semuanya masuk di dalam nama al-musawwir. Iya. Nah. Jadi bisa diartikan yang maha merupai atau maha membentuk itu masuk di dalam makna al-musawwir. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka ini sudah tiga nama. Iya. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Nah. Tiga nama semuanya mengandung kepada hal yang sama, kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta, mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, kemudian membentuknya sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, pada tiga nama ini terkandung dari mana-mana keimanan. Yang pertama, kita tetapkan bahwa Allah satu-satunya yang mencipta. Selain daripada Allah adalah makhluk. Iya. Dan kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta apa yang Dia kehendaki. Iya. Kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah mengadakan atau mencipta apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai. La ilaha illahu. Itulah Allah Rabb kalian yang mencipta segala sesuatu. Yang mencipta segala sesuatu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Nah, kemudian dari pembahasan Al-Khaliq, Al-Bari, Wal-Musawwir, ini tampak kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Dialah yang maha menyempurnakan ciptaannya pada segala jenis penciptaan itu yang terkandung pada tiga nama tersebut. Iya. Kemudian dari kandungan nama Al-Bari, iya, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan. Jadi buah yang tadinya tidak ada kemudian dikeluarkan menjadi berbuah. Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya. Tadinya tidak ada pohon itu, kemudian keluar, ditumbuhkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkannya. Iya. Sebagaimana Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk makhluk ini beraneka ragam. Manusia dikeluarkan beraneka ragam rupanya bentuknya. Sebagaimana pepohonan keluar dari satu tanah, pohonnya beraneka ragam. Buahnya juga berbeda-beda. Buahnya juga berbeda-beda. Dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk seluruh dari itu. Dan di sini diambil sebuah fikih oleh para ulama. Ya, bahwa ini tiga nama Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Semuanya dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka tidak diperbolehkan ada yang menggambar seperti gambar apa? Makhluk. Merupa seperti rupa makhluk. Ya, karena itu telah datang nas-nas pengharaman siapa yang menyerupai makhluk Allah. Ya. Siapa yang menyerupai makhluk Allah. Pengharaman gambar yang bernyawa, makhluk bernyawa, karena dia itu menyerupai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Karena itu diterangkan dalam riwayat Muslim, sebab dilaknatnya orang yang menggambar, dikatakan alladzina yushabbihuna bi khalqillah. Mereka ini mencurupakan dengan makhluk Allah. Dan Rasulullah telah bersabda, inna syaddan nasi adaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah apa? Orang yang menggambar. Dan di dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim juga, innal ladina yasna'una min hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Yuqalu lakum ahyu ma khalaqtum. Sungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian cipta. Apa yang kalian ciptakan. Iya. Karena itu, ya, di sini dari hal yang hendaknya dijaga oleh seorang hamba, dia jangan jatuh di dalam perbuatan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan penciptaan itu khusus untuk dirinya. Maka tidak ada yang bersyirikat di dalamnya. Di dalam hal tersebut. Maka ini dari illah. Dari sebab kenapa diharamkannya gambar-gambar tersebut. Baik. Kemudian dari faedah keimanan yang telah kita sebutkan bahwa dengan seorang mengetahui penciptaan Allah, keagungannya dalam mencipta, dia yang bersendirian dalam mencipta, itu mengharuskan dia beriman kepada uluhi Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Ini kandungan dari tiga nama, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya. Nama-nama yang agung yang terdapat dari faedah-faedah keimanan yang sangat besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan pada sesi berikutnya setelah solat asar. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.